Radio Data 107 FM. Bismillah, rekan Data dimanapun Anda berada, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmu salihat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin wa ba'du. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali malam hari ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama memanfaatkan sisa usia untuk menambah iman, ilmu dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, pada malam hari ini sebagaimana tadi disebutkan bahwa pembahasan kita adalah sesuai urutan yang ditulis dan disampaikan oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau berjudul Bahjatu Qulubil Abrar atau Hati Yang Bersinar, begitu. Hadis kita malam ini adalah hadis yang lanjutan, merupakan lanjutan dari pertemuan yang lalu, hadis 20, dan malam hari ini adalah hadis ke-21. Judulnya adalah tentang sunnah fitrah. Sunnah fitrah, yakni sunnah itu berarti ajaran Rasulullah SAW atau apa yang merupakan peninggalan Rasul SAW, dan al-fitrah artinya adalah apa yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Sebagaimana nanti akan kita sama-sama simak. Sebagaimana biasa, beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala membawakan hanya cukup satu hadis saja, yaitu tepatnya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan selain beliau, juga hadis ini masyhur diriwayatkan oleh kalangan para ulama dan muhaddisin yang lain, seperti misalnya Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad, dan banyak lagi yang lainnya. Namun saya cukupkan sampai dengan Imam Muslim karena memang beliau, apabila sudah diriwayatkan oleh beliau, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat untuk menjadikan hadisnya sebagai hujjah karena kesahihannya. Kata beliau, hadis ini adalah berasal daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ashrun minal fitrah. Ada 10 merupakan bagian dari fitrah. Yani fitrah itu adalah dia bawaan yang merupakan kesukaan manusia terhadap sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji, benci terhadap rugi dan bahaya dan seterusnya. Lebih detailnya dan nanti kita akan bahas. Ada 10 yang disebut dengan fitrah itu. Lalu kata beliau, disebutkan yang pertama adalah qassus syarib. Terjemahannya adalah menipiskan atau mencukur atau memendekkan syarib. Syarib itu artinya kumis. Kemudian yang kedua, wa i'fa'u al-lihyah. I'fa' kebalikan daripada qas. Kalau qas memotong, mencukur, tapi kalau i'fa' artinya adalah menumbuhkan, menyuburkan, memelihara, membiarkan. Al-lihyah artinya adalah jenggot. Kemudian berikutnya adalah wasiwak. Asiwak adalah sesuatu berasal dari pepohonan, namanya adalah pohon siwak, digunakan untuk menggosok gigi. Digosok-gosoknya gigi kita itu, dan itu adalah bendanya disebut siwak. Kemudian yang berikutnya adalah kata beliau, wastinsyaqul ma'i. Istinsyaq adalah apa yang merupakan bagian pula dari gerakan wudu, yang diantara faedahnya adalah membersihkan kotoran dari hidung. Istinsyaq adalah menyedot air melalui hidung. Dan kebalikannya adalah istinsar, yakni menyemprotkannya kembali keluar hidung. Istinsyaqul ma'i, itu sunnah fitrah. Berikutnya adalah waqassu al-azafir. qas, mirip dengan asyarib, memotong, tetapi ini adalah al-azfar. Azfar itu adalah jamak dari zufar, artinya adalah kuku. Jadi kuku dipotong. Wa ghaslu al-barajim, ghaslu al-barajim, ghasl artinya adalah mencuci, membasuh. Al-barajim maknanya adalah ikatan-ikatan yang muncul, yang kita rasakan pada setiap persendian jari, jari ya. Itu adalah yang disebut dengan barajim, karena kerutan-kerutan pada tangan dan kaki itu adalah merupakan bagian dari tempat bersarangnya kotoran. Lalu kata beliau, wa natfu al-ibit. Natful ibit itu artinya adalah mencabut. Mencabut apa? Mencabut bulu ketiak. Natful ibit. Kemudian yang berikutnya adalah halqul anah. Halq artinya adalah menggunduli. Al-anah artinya adalah bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Nah, itu adalah harus digunduli. Berikutnya, wantiqasul ma'. Intiqas al-ma artinya adalah diartikan oleh para ulama dengan maknanya adalah al-istinja, yakni menggunakan air untuk bersuci. Lalu perawi hadis ini adalah mengatakan wa nasitul asyirah, aku lupa yang ke-10. Hanya yang seingat saya adalah kata beliau, illa an takuna al-madmadah. Al-madmadah itu artinya adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur itu adalah memasukkan air ke dalam mulut, lalu menggerakkannya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, lalu diputarnya sampai mirip berbunyi kruk-kruk-kruk begitu dalam mulut. Lalu itu semua adalah bermanfaat untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi, sehingga tidak mengganggu kekhusyuan kita ketika sholat. Lalu itu adalah kita semburkan kembali, dan proses itu adalah disebut dengan al-madmadah. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, inilah sunnah fitrah. Artinya adalah merupakan kebaikan yang harus diikuti, dan dia adalah merupakan peninggalan dan ajaran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat, yang dimaksud dengan fitrah itu apa? Fitrah itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa fitrah itu Islam. Jadi sunnah fitrah maksudnya sunnahnya Islam, berarti ajaran Islam. Dan yang mengatakan ini adalah ada banyak para ulama dari kalangan tabi'in maupun setelah mereka, misalnya Al-Imam Mujahid bin Jabir, Al-Imam Al-Hasanul Basri, Al-Imam Al-Khattabi. Bahkan ketika Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 30, kata beliau bahwa yang dimaksud dengan fitrah itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menguji Nabi Ibrahim ketika Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu ya bi kalimatin atammahun. Yang dimaksud dengan ibtala di situ artinya Allah menguji Ibrahim. Menguji Ibrahim ini dengan apa? Pertama adalah kata beliau, bit taharati khamsun fil ra'si wa khamsun fil jasad. Yaitu Allah uji Nabi Ibrahim untuk melakukan bersuci dari 5 perkara di bagian kepala dan 5 perkara di bagian tubuhnya. Kebersihan dan kesucian di bagian kepala Nabi Ibrahim yang disunnahkan untuk dibersihkan itu adalah 1 siwak, 2 istinsyak, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah al-madmadah, berkumur. Kemudian qassus syarib, memotong kumis. Wa farq ar-ra's. Dan kemudian berikutnya adalah bahwa kepala itu adalah juga harus dibersihkan. Wa fil jasadi, adapun di dalam tubuh juga ada 5. Yang pertama adalah taklimul adhafir, yaitu memotong kuku. Wahal qil'anah, yaitu menggunduli bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Wal khitan, kemudian berkhitan. Wal istinja indal ghaiti wal baul, yaitu bersuci ketika buang air kecil maupun besar, kemudian wanatul ibit atau mencabut bulu yang ada di ketiak. Yang demikian itu adalah tafsiran daripada Abdullah bin Abbas dan itulah disebut dengan fitrah. Nah, ada para ulama lain yang mengartikan bahwa fitrah itu adalah tauhid atau meyakini tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih umum lagi misalnya adalah Al-Imam Ibnul Asir yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fitrah itu adalah suatu keadaan manusia, tabiat manusia yang siap untuk menerima Al-Islam. Jika orang itu ditinggalkan saja, orang itu akan berjalan di atas Islam. Tetapi menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, itu adalah karena pengaruh luar dari luar dirinya, yaitu misalnya seperti yang dinyatakan oleh hadis, adalah orang tuanya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di kemudian mengatakan bahwa fitrah itu adalah suatu penciptaan yang Allah ciptakan manusia di atas penciptaan itu. Dan semua mereka manusia itu adalah tercipta di atas cinta terhadap kebaikan dan benci terhadap kejahatan. Kemudian juga Allah ciptakan mereka untuk senantiasa siap menerima kebaikan dan ketulusan atau tauhid terhadap Allah dan mendekatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan fitrah. Nah, adapun wujudnya, bentuknya, maka seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Arabi bahwa karakter fitrah manusia itu tidak kurang dari 30 perkara. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah 10. Dan 10 ini hendaknya kita perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan setiap kita bisa menjalankannya. Tetapi, kalau kita kembali kepada perkataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kata beliau, fitrah ini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah mensucikan hati dan nyawa, ataupun ruh, ya. Di mana manusia itu fitrahnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dan seterusnya, dan itu adalah terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana nasa 'alaiha dan seterusnya. Dan yang dimaksud dengan ayat ini adalah sucinya jiwa dan hati dan selalu tumbuh dalam keadaan iman dan tentu juga berakhlak yang terpuji. Adapun fitrah yang kedua adalah yaitu kesucian yang dia itu adalah kesucian fisik, kesucian zahir ya, dan kebersihannya, sehingga diajarkan untuk tidak boleh berkotor-kotor ataupun sesuatu yang memungkinkan kotoran itu bersarang pada tubuhnya. Dan kemudian yang demikian itu adalah 10 perkara yang tersebut dalam hadis ini. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, itulah apa yang dimaksud dengan fitrah dan pemahaman para ulama tentang betapa bahwa fitrah ini merupakan aturan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana juga kembali Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, kata beliau bahwa fitrah yang dimaksud, kesucian yang dimaksud adalah meliputi seluruh syariat, baik yang zahir maupun yang batin, karena semua fitrah itu adalah menepis tentang akhlak yang tercela, bahkan menghiasnya dengan akhlak yang terpuji. Dia adalah akidah-akidah iman dan tauhid, dan selalu tentu bersuci dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bentuk yang lain adalah kesucian fisik, agar dia selalu berada dalam keadaan bersih. Kesucian dan kebersihan ini adalah penting di dalam Islam, karena seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, at-tuhuru syatrul iman, bahwa kesucian itu adalah merupakan bagian daripada iman. Dan revisi, rekan dakta dimanapun Anda berada, ada satu hadis yang dia adalah palsu, mengatakan an-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman adalah bukan hadis, yang benar adalah at-tuhuru, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian adalah bagian daripada iman. Jika kita termasuk orang yang selalu berada dalam keadaan suci, maka kita akan berpeluang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa, kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci. Maka marilah kita bergegas untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat dan dengan cara bersuci dari najis maupun hadas. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, mari kita masuk kepada uraian sedikit tentang beberapa perkara yang terdapat dalam hadis tadi. Bahwa Rasulullah SAW menyebutkan beberapa perkara. Saya mulai dari apa yang diawali oleh Rasul, yaitu qassu syarib. Qassu artinya adalah memotong, asyarib artinya adalah kumis. Nah, ini sudah jelas dari hadis ini bahwa sunnah Rasul adalah memotong, bukan mencukur. Ada sebagian orang yang kemudian menggunduli daripada kumis, dan itu adalah tidak tepat. Juga sebagian ada orang yang kemudian menggondrongkan kumisnya sampai dengan mungkin mendapat julukan Pak Kumis, ya. Dan itu juga adalah tidak tepat. Yang tepat adalah dia biarkan ditumbuhkan, tetapi tumbuhnya itu tidak melewati garis yang ada dalam bibir. Jadi bibir kita ini sudah Allah batasi, ada batasannya. Nah, sebatas itulah kita boleh tumbuhkan kumis. Bahkan para ulama seperti misalnya Al-Imam Malik itu termasuk keras, ya, terhadap orang yang menggunduli, ya, kumis, sampai dengan bila perlu orang itu adalah harus dipukul, begitu, ya, harus dipukul, kata beliau. Ada juga yang mengatakan bahwa memotong itu adalah bagian daripada bid'ah. Jadi itu adalah hanya sekedar kumis, ya. Tetapi karena dia adalah sunnah Rasul, maka demikian. Adapun para ulama seperti misalnya dari kalangan tabi'in, ada orang bernama Sa'id ibn al-Musayyib, Umar bin Abdul Aziz. Kita tahu bahwa beliau adalah khalifah kaum muslimin yang kelima, kata Imam Ash-Syafi'i. Kemudian al-Imam Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian Ja'far bin Az-Zubair dan seterusnya. Mereka semua adalah tidak sama sekali memotong kumisnya kecuali dalam batasan yang sangat indah. Artinya adalah sesuai dengan ajaran Rasul. Dan Al-Imam Ahmad sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal, adalah menyatakan bahwa memotong itu adalah merupakan sunnah Rasul dan tidak merupakan sunnah Rasul yang tidak melakukannya. Nah, itu adalah tentang seputar masalah memotong kumis, ya, rekan-rekan dimanapun Anda berada. Jadi bagian dari ciri laki-laki dan penghias bagi ketampanan laki-laki adalah Rasul memberikan kepada kita pelajaran. Allah tumbuhkan bahwa laki-laki itu adalah mesti berkumis, dan kumis itu dipelihara, dan Islam sampai mengatur urusan kumis ini. Dan ini betapa lengkapnya Al-Islam, ajaran kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Kemudian yang kedua adalah kata Rasul tadi adalah i'fa al-lihyah, yaitu adalah menumbuhkan ataupun membiarkan ataupun menjulurkan atau memelihara yang disebut dengan jenggot, ya. Nah, jenggot ini adalah harus dipelihara karena perintahnya adalah demikian, a'fu al-lihya, rabbu al-lihya, dan seterusnya, sehingga kita adalah bagian daripada tuntutan dan konsekuensi umat Muhammad Rasulullah SAW adalah kita hendaknya membiarkan jenggot kita itu adalah menjulur. Dan sungguh Allah SWT sudah takdirkan sejak dari mulai rahim sampai dengan lahirnya kita ke dunia bahwa laki-laki itu adalah berpeluang untuk berjenggot. Tetapi kalau wanita ada yang berkumis dan ada yang berjenggot, maka mereka akan malu karena itu adalah merupakan kelainan. Berarti adalah merupakan fitrah, adalah merupakan ciptaan Allah SWT bahwa laki-laki itu adalah harus berkumis dan laki-laki itu adalah harus berjenggot, sehingga menambah ketampanan dan kecakapan atau mungkin kegantengan daripada laki-laki tersebut. Adapun hukum panjang lebar daripada seperti itu adalah tidak bisa disangka lagi bahwa mencukur jenggot itu adalah bagian dari menyerupai orang Persia pada waktu itu. Orang Persia, orang Furs, yakni mereka mencukur. Tetapi kalau kaum muslimin adalah menyelisihi adat-adat mereka itu. Dan kita tentu adalah, apakah ada orang mengatakan bahwa mereka orang kafir pun misalnya adalah sekarang juga memelihara jenggot? Maka yakini rekan-rekan dimanapun Anda berada bahwa kita di dalam melakukan sesuatu itu karena memang contoh dan tuntunan dari Rasul. Orang kafir ikuti atau tidak, kita tidak mengikuti manusia tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang benar bagi memelihara jenggot itu adalah dia dengan sebenarnya tidak perlu untuk menggenggam misalnya, atau sepanjang genggaman lalu kemudian dipotong. Yang benar adalah dibiarkan, dijulurkan, bahkan boleh menggunakan obat ataupun apa saja yang bisa mempersubur si jenggot itu sehingga dia adalah lebat dan kemudian subur. Walaupun Allah takdirkan kita bangsa Indonesia ini adalah umumnya tidak lebat ya jenggotnya. Tetapi walau demikian adalah merupakan sunnah Rasul untuk memelihara jenggot ini. Nah, rekan rata dimanapun Anda berada, tentang sunnah yang lain misalnya adalah khitan ya. Khitan ini adalah bagi laki-laki adalah wajib dan bagi wanita adalah sunnah. Dan waktunya khitan itu adalah ada yang menjelang masa baligh, ada juga sejak umur 7 hari. Dan tentunya adalah mempunyai kelapangan sehingga diantaranya madhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah menghitan sebelum atau menjelang anak itu balik ya, ataupun mumayyiz. Nah, itu ada tentang hitan. Adapun wanita adalah juga dihitan, tetapi harus hati-hati, tidak boleh kebanyakan dan tidak boleh juga tidak dihitan, karena itu berpengaruh pada libido ya bagi wanita. Tetapi kalau tidak dihitan juga akan bisa jadi berkemungkinan over dalam libidonya. Oleh karena itu ini penting. Kemudian tentang khitan ini adalah bahwa umurnya ataupun yang dimaksud apanya yang dipotong bagi laki-laki adalah daging yang tumbuh di bagian kepala. Kemaluan laki-laki itu namanya kulfah dalam bahasa syar'i. Itulah yang dipotong. Adapun wanita adalah seperti kuncung ayam ya, di kuncung ayam jantan. Nah, itu adalah yang mesti dipotong. Nah, oleh karena itu ini adalah juga merupakan sunnah fitrah. Sambil kita menunggu partisipasi pertanyaan via telepon dan juga SMS dari rekan data, apa saja kira-kira hal-hal yang menjadi perkara dalam fitrah dan sunnah? Saya silakan, Sat. Sunnah fitrah bukan sunnah dan fitrah, tapi sunnah fitrah. Sunnah fitrah. Iya. Oke. Pertanyaannya adalah apa saja yang perkara-perkaranya apa saja kira-kira saat yang harus kita ketahui selain memotong kumis, kemudian membiarkan jenggot, apalagi saat Tadi belum tersebut semua ya. Jadi kalau kita lihat dalam hadisnya itu adalah ada beberapa, dan diantaranya adalah setelah kita membahas masalah memotong kumis, kemudian membiarkan dan menumbuhkan dan memanjangkan jenggot. Kemudian yang ketiga adalah juga mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak itu adalah sunnahnya dicabut begitu. Dan bulu ketiak, kemudian juga bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, itu adalah sunnahnya hendaknya digunduli ya. Kalau ketiak itu, kalau kumis dipotong, kalau jenggot dibiarkan, kalau bulu ketiak dicabut, kalau bulu kemaluan digunduli. Lalu ada pertanyaan, apakah digundulinya itu pakai apa gitu kan? Nah, ada yang menggunakan yang disebut dengan musa dalam bahasa Arab. Musa itu adalah silat pengerok ya, pengerok. Atau kalau mungkin tidak, maka apa saja yang maksud adalah bahwa bulu itu adalah tidak berewokan ya, atau tidak tumbuh liar ya. Dan karena itu maka itu adalah bagian daripada kebersihan dan sekaligus kesehatan di dalam al-Islam terhadap tubuh kita. Ada juga yang disebut dengan natful ibit, yaitu memotong kuku ya. Kuku itu tidak boleh melewati batasannya, harus dipotong. Dan tentu maksimal bulu dan kemudian kuku itu semuanya adalah maksimal sekali 40 hari. 40 hari. 40 hari. Jadi setiap kali 40 hari langsung dipotong gitu satu ya, dirapikan. Harusnya itu maksimal. Harus kalau dipandang sebelum 40 hari sudah panjang, potong. Tapi kalau tidak, maka maksimal itu seperti para ulama katakan adalah diantaranya adalah Anas bin Malik yang meriwayatkan bahwa kita itu diberi waktu sampai dengan 40 hari untuk menjulurkan semua itu. Kemudian berikutnya adalah siwak ya. Nah ini perlu pembahasan panjang tentang masalah siwak, yaitu bahwa siwak ini adalah benar-benar banyak fungsinya. Bahkan dia adalah sunnah, dan sunnahnya itu tidak hanya dalam satu perkara, tetapi dalam banyak perkara ya. Antara lain misalnya adalah ketika kita mau baca Quran, kita bersiwak. Kemudian ketika kita melihat, merasa bahwa dalam gigi kita sudah ada rasa tidak enak atau menguning misalnya, maka juga pakai siwak. Ketika kita masuk ke rumah juga bersiwak. Kemudian juga antara lain adalah ketika kita akan makan atau sebelum makan, bangun tidur, kemudian mau sholat di waktu malam, wudu, akan sholat. Jadi tidak kurang dari kira-kira 10 perkara, 10 tempat di mana kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan siwak. Dan siwak ini adalah termasuk hikmahnya, faedahnya adalah banyak sekali. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa itu adalah matharatun lil fami. Dia adalah merupakan pensuci bagi mulut, tetapi dia juga adalah mardhatun lil rabbi, yaitu pengundang ridha Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hanya sekedar siwak tetapi bisa mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala karena kepatuhannya, karena ketaatannya seorang hamba itu terhadap aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin perlu diingat pula bahwa ada yang lain daripada sunnah fitrah itu adalah misalnya yang disebut dengan istinja ya. Istinja itu adalah menggunakan air atau menggunakan batu untuk bersuci. Jika kita buang air kecil atau besar, ada air pakai air, kalau tidak ada air pakai batu. Atau yang semakna dengan batu, misalnya sekarang tisu atau daun atau kain atau apa yang berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan anggota yang di sana atau dari sana keluar najis ya. Dan itu adalah juga menentukan terhadap kesucian kita. Dan jika diabaikan, akibatnya adalah berat karena bisa menyebabkan terhadap dialaminya azab di dalam kuburan oleh orang yang tadi tidak bersuci tadi itu. Oleh karena itu maka berbagai sunnah ini hendaknya jangan disepelekan ya, karena di samping perkara-perkara besar, mungkin tadi kita bahas masalah politik, masalah poligami yang mungkin sering orang matang, loh itulah masalah-masalah besar. Tetapi ingat pula bahwa menyepelekan sesuatu yang kecil juga adalah salah. Terlebih bahwa sebenarnya di dalam Islam tidak ada masalah kecil. Selama dia adalah ada sunnahnya, ada ajarannya, maka dia harus diakidahi, harus diyakini kebenarannya dan konsekuen untuk dihidupkan dalam kesehariannya. Demikian. Oke, baik rekan, tibalah saat saya akan membacakan sejumlah pertanyaan di SMS ya di 0815-11-107-107. Banyak sekali pertanyaan yang bergabung, di antaranya ada rekan Darta yang minta tolong dijelaskan Ustadz mengenai buku atau referensi yang digunakan Ustadz dalam membahas acara ini. Ustadz silakan. Ya, kalau buku tentu adalah tidak cukup satu buku ya. Jadi misalnya kalau masalah hadisnya, masalah matannya tentu kitab-kitab hadis ya. Tadi ketika Sahih Bukhari berarti Sahih Muslim, maka ada Sahih Muslimnya. Sunan Abi Dawud, kemudian Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Abi tadi itu adalah harus dari kitabnya. Berarti kitab matan hadis. Jadi kalau mau menguji, masih menilik kembali kepada rujukan aslinya, tidak puas dan tidak boleh puas dengan apa yang disampaikan. Tetapi harus mempunyai bukunya dan kemudian dibuka satu persatu tentang masalah-masalah ini, dan biasanya adalah masalah at-taharah biasanya atau sunnah fitrah khusus tentang masalah itu. Untuk bersuci gitu Ustaz ya? Untuk bersuci. Iya, baik. Ada Pak Anwar di Garut Ustaz, ada kelompok pengajian yang memfatwakan bahwa Islam turunan itu belum sah dan harus berbaiat lagi Ustaz. Bagaimanakah seharusnya? Sesungguhnya itu pemahaman yang bahaya ya. Wah. Karena bisa jadi semua orang jadi kafir semua kan? Oh iya. Orang yang tidak berikrar syahadatain, ataupun orang yang walaupun sejak dahulu bersyahadat, kemudian sholat, sholat id, sholat jumat bersama kaum muslimin, karena mereka adalah keturunan kaum muslimin dan belum bersyahadat pada mereka, atau sedang paham mereka, lalu mereka di luar Islam atau kafir, itu bahaya lebih dahsyat dari khawarij ya. Oleh karena itu waspadai paham seperti itu, memahami sementara bahwa orang harus bersyahadat. Padahal awalnya kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Abawahu yuhawidani, au yunasirani, au yumajisanihi. Bahwa lahirnya manusia itu dalam keadaan Islam, apalagi dia dilahirkan dari bapak dan ibu yang muslim, hidup di lingkungan kaum muslimin, kebiasaan sehari-hari sudah Islam, tinggal diluruskan saja, diajari ilmunya yang benar gitu, bukan dikafirkan. Kemudian sebab bahayanya kalau kafir ya, maka orang itu kalau mati tidak boleh disolatkan, tidak boleh dikubur dengan kaum muslimin, bisa jadi akad nikahnya jadi rusak, tidak saling mewarisi, dan berbagai konsekuensi. Oleh karena itu pemahaman itu adalah perlu diluruskan dan bisa jadi membahayakan. Iya, baik. Tadi sudah menunggu Pak Udin, namun tidak sabar Pak Udin ini sudah kepotong lagi nih saat ya di 8816363. Baik, di SMS ya di 0815111177 saat ini ada pertentangan batin saat antara pekerjaan dan juga istri saat mengenai sunnah memanjangkan jenggot. Ada Pak Teguh di Bekasi. Bekasi kaum, bagaimanakah harus memanjangkan jenggot? Tapi saya ini bekerja di bagian marketing yang harus ketemu dengan customer. Kemudian bagaimana jika sang istri melarang menggunakan jenggot bagi suaminya dari rekan dia, Ustaz? Silakan ditanggapi. Tapi sebelumnya sudah menunggu ada Pak Kabul saat di line telepon. Assalamualaikum Pak Kabul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tinggal di mana Pak Kabul? Di Pulau Gadung. Pulau Gadung. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya apa hukumnya kita dicabut bulu hidung gitu. Gitu aja. Udah itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Kabul. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Yang mana dulu? Yang tadi? Boleh, SMS dulu. SMS tentang masalah seorang laki-laki, seorang suami, seorang pimpinan keluarga, di luar rumah diprotes oleh pekerjaan, di dalam rumah diprotes oleh istri. Serba salah nih. Nelongso namanya. Nelongso. Jadi mau pulang nanti dibenci istri, mau kerja nanti ditolak sama pekerjaannya. Nah ini dilematis ya. Sesuatu yang sudah dijelaskan, dipastikan, ditetapkan oleh pencipta alam Allah Subhanahu wa taala, oleh rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam negara ini dijamin jika dia adalah berlandaskan dan berdasarkan pada satu keyakinan agama, dan agama itulah tentu kaum muslimin Islam ya. Itu tidak perlu diganggu gugat, tidak perlu dihujat. Kenapa gitu kan? Ada undang-undangnya, ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya, kenapa masih digoncang juga? Kita sudah merdeka kok masih belum merdeka juga gitu kan. Kalau begitu kapan merdekanya kita? Gitu kan. Nah, oleh karena itu maka rekan dakta dimanapun Anda berada, bagi para pengusaha atau yang memiliki karyawan, tentu jangan takut dengan jenggot karyawan ya. Karena yang penting kan bukan jenggotnya sebetulnya, kinerjanya. Betul. Profesionalismenya. Kompetensi dia dalam bekerja, itu yang perlu dinilai itu. Nah, tidak boleh urusan seperti itu. Betul orang bilang penampilan. Penampilan itu kalau menurut orang kafir jelek, tapi menurut Islam bagus. Yang kita ikuti menurut orang kafir menurut Islam. Misal gitu ya. Jadi kita harus punya pendirian, harus punya akidah bahwa kalau itu adalah merupakan ajaran, sudah yakini kebenarannya. Karena kita adalah orang yang harus berpendirian. Nah, oleh karena itu ini adalah bagi menghadapi pekerjaan. Jadi pekerjaan itu bagi yang berjenggot tidak dijadikan sebagai alasan, maaf ya saya tidak bisa kerja itu karena saya berjenggot. Nah, tidak boleh begitu. Atau juga bagi yang punya perasaan, perusahaannya adalah, saya tidak bisa terima kamu, kamu akan berjenggot. Masalahnya apa? Apa mengganggu profesionalisme atau apa begitu? Nah, itu adalah satu. Bagi istri, istri harus dibawa ngaji, istri harus diajarkan, mungkin bila perlu disuruh mendengarkan nih, ya tidak, pengajian ini, sehingga tidak boleh ada penolakan terhadap syariat, bahwa Rasul mengajarkan, lalu ada seorang istri yang tidak rela suaminya berjenggot, itu adalah justru penolakan terhadap sunnah, bukan hanya penolakan terhadap suami, menunjukkan bahwa dia tidak salihah. Nah, oleh karena itu, padahal jenggot itu justru bisa menjadikan orang masuk surga. Karena apa? Karena mengikuti dan taatnya dia pada Allah dan pada Rasulnya. Tapi kalau dia menolak, justru bukan saja menolak suaminya. Bayangkan cinta tumbuh hanya karena jenggot atau tidak berjenggot. Itu kan sebetulnya adalah terbawa dan terpengaruh oleh hawa nafsu. Sebab kita itu cinta dan benci itu harus dibangun karena la ilaha illallah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena sunnah, karena Islam, karena kesolehannya. Bukan karena fisiknya, karena fisik habis. Ya tidak, mungkin wanita pun secantik apapun, kalau sudah beberapa saat berlalu dalam usianya, juga tidak akan lari dari keriput. Oleh karena itu tidak ada yang abadi. Jadi kita hendaknya mencintai itu karena Allah dan bukan karena fisik ya. Oleh karena itu, bagi perusahaan maupun bagi para wanita, hendaknya pandanglah, sikapilah apa saja suami atau perkara dalam dunia ini, apakah dia ada dasarnya, ada ajarannya, ada tuntunannya dari Islam atau tidak. Kalau ada, maka tidak boleh keberatan, karena itu menunjukkan imannya yang lemah, bahkan mungkin menguap. Nah, begitu. Jadi itu tentang SMS ya. Tentang yang kedua adalah pertanyaan Bapak siapa tadi, Pak Kabul di Cakung. Ya, Cakung itu adalah mencabut bulu hidung. Bulu hidung itu memang tidak dijelaskan oleh Rasul tentang masalah yang 10 tadi itu. Tetapi kalau seandainya si bulu hidung itu mengganggu, mungkin tidak nyaman, mungkin kata orang rongsok ya. Artinya adalah mengganggu begitu, baik pemandangan maupun apa terhadap kesehatannya. Maka dia dipotong seperlunya. Tetapi kalau dia adalah tidak mengganggu, maka tidak boleh diganggu-gugat, karena dia adalah selain mempunyai fungsi tertentu bagi hidung kita, dia juga bisa berarti merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya dikendalikan, dan seperti tadi adalah hendaknya diikuti. Oke, okay. Sama halnya dengan jenggot, Sat, karena sekarang ini masih menjadi tantangan bagi para ikhwan di mana menggunakan jenggot dan ini, Sat, celana ngatung, Sat, Isbal. Dulu saya ingat ketika saya masih duduk di bangku SMA, teman-teman saya di Rois mengatakan orang-orang yang biasa dengan teman-teman Rois itu agak sedikit bertentangan, karena wah, ada anak-anak Rois nih, anak yang pengikut Michael Jackson, katanya, Sat. Karena celananya agak ngatung gitu ya. Ini juga sama dengan pertanyaan dari Pak Embun di Pulau Gadung, Ustaz, apa benar isbal itu hanya dilakukan dalam sholat saja atau harus di luar sholat? Kemudian di line telepon juga sudah menunggu ada Pak Damin di Semper. Halo, assalamualaikum Pak Damin. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya, silakan Pak Damin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya masalah ini, mau hukum menambal gigi apa masang gigi palsu itu gimana Ustaz? Terusnya kalau bulu ketiak sama bulu ketiak itu digunduli boleh tidak tuh? Ya. Satu lagi masalah ini tayamum, kalau kita mengambil debunya dari misalnya dari kaca, dari dinding, itu boleh nggak Ustaz? Itu sedangkan itu nggak terlihat debu yang banyak gitu Ustaz. Iya, udah itu aja, Ustaz. Baik. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah bersama kami. Pak Damin, silakan, Ustaz. Tadi tentang masalah isbal. Isbal. Ya. Isbal. Isbal itu adalah seseorang menggunakan pakaian, menjulurkan, memanjangkan bahan pakaiannya lebih dari batasan yang dibatasi oleh Rasul. Kembali Rasul, bukan oleh kita ya. Oleh Rasul, masya Allah. Nah, ada berapa? Ada 3 macam. Yang pertama adalah yang tidak umum di Indonesia karena tidak merupakan budayanya, padahal dia bersunnah, yaitu imamah. Kalau kita menggunakan kepala imamah di atas kepala kita, lalu ada ekornya menjulur ke belakang, lalu dia terlalu panjang sampai misalnya sampai ke bawah belakang tubuh kita, itu juga tidak boleh. Ekor sorbannya gitu, Seth. Sorbannya itu tidak boleh sampai terlalu belakang, terlalu menjulur. Nah begitu, itu yang pertama. Jadi cukup sampai dengan bahu. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah baju atau lengan ya. Nah dia juga tidak boleh terlalu menjulur. Batasannya adalah sampai dengan pergelangan saja. Nah ini yang bergerak di pergelangan tangan kita itu sampai dengan di situ. Jadi tidak boleh lebih daripada itu. Kalau misalnya menjulur sampai menutupi tangan atau jarinya, itu juga termasuk tidak boleh. Okay. Itu adalah tangan ya, atau baju. Kemudian yang ketiga adalah celana atau sarung. Nah itu juga adalah tidak boleh untuk menjulur lebih daripada mata kaki. Bahkan Rasul itu mengatakan kepada kita dalam hadis yang tidak bisa dibantah, kata beliau, izratul mu'min ila nisfis saq, bahwa sarungnya seorang mukmin itu sampai dengan pertengahan betis, begitu. Definitif kan? Nah, oleh karena itu kalau kita mau mentaati aturan Rasul, sebenarnya ke bawah kita itu sampai dengan pertengahan betis. Tetapi kalau mengatakan sampai dengan boleh, boleh di bawah itu, maka itu adalah sampai di atas kedua mata kaki. Adapun di bawah kedua mata kaki sudah termasuk dosa besar. Nah demikian, jadi itu adalah di dalam apa namanya hadis Rasulnya. Bahkan itu adalah dinyatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Al-Kabair. Nah jadi rekan atau dimanapun Anda berada, itu adalah yang hendaknya ketahui tentang masalah isbal. Nah oleh karena itu isbal itu tidak hanya di dalam sholat, tetapi juga di luar sholat. Sama gitu kan. Bahkan ada hadis cuman termasuknya tidak kuat. Ada dalam Riyadhus Shalihin bahwa apabila kita sholat maka hendaknya diangkat lebih tinggi. Jadi berlakunya hukum setengah betis itu adalah ketika kita sholat. Dan itu adalah hadis yang lemah, karena semua dimanapun kapanpun kita menggunakan celana ataupun sarung, hendaknya kita di atas kedua mata kaki. Oke. Itu sunahnya ya. Itu sunahnya. Tapi kalau terbatas dengan muamalah sehari-hari bagaimana? Apakah takut mendengarkan perguncangan yang kurang sedap, itu bagaimana saat kira-kira saat? Kembali tadi sama seperti ke perusahaan pekerjaan ditekan sama perusahaan, ke rumah ditekan sama istri gitu kan. Ini juga sama. Kaum muslimin, rekan dakta dimanapun Anda berada, kita itu semestinya harus tahu mana yang manfaat, mana yang madarat dalam menyikapi. Kalau itu adalah mengganggu kita juga tidak gitu kan. Dia itu adalah minta biaya ke kita juga tidak gitu kan. Mengganggu pekerjaan kita juga tidak. Kenapa mesti usil gitu kan. Dan lebih parah lagi adalah kenapa orang yang berdalil menggunakan sesuatu, mengamalkan dalam Islam sesuatu yang jelas dalilnya gitu, ada alasannya. Padahal mereka orang-orang yang justru maksiat, justru mengundang perbuatan fasik, berbuat zina misalnya, buligiran ya, tidak, telanjangan, bahkan menggerakkan syahwat dan seterusnya. Itu adalah bisa tubuhnya terlihat, perhiasannya terlihat, make up-nya kemana-mana ya. Itu adalah kenapa tidak dikomentari, padahal itu adalah justru menjadi sumber bagi banyak perbuatan zina. Padahal kalau orang ini adalah melakukan bagian daripada sunnah Rasul, justru dikomentari. Jadi kita harus juga punya pendirian dan ketegaran. Kalau dia adalah kebenaran, maka kita harus tegakkan kebenaran itu minimal dalam diri kita sendiri. Begitu, itu yang pertama tentang masalah isbal ya. Oke, okay. Baik. Set, kita akan membahas pertanyaan dari Pak Darmin di Semper seputar hukum gigi palsu dan menggunduli ketiak. Tapi nanti saatnya setelah berikut ini. Jadi rekan, Anda masih bisa kembali bergabung menyampaikan pertanyaan. Silakan di line telepon di 8816363 atau juga SMS di 08151111107. Baik, di line telepon di 8816363 sebelum kita meneruskan pertanyaan dari Pak Damien Desember, ada rekan Riana di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, tinggal di mana Bu? Bekasinya maaf. Bekasi Timur. Bekasi Timur, silakan. Itu kalau maaf nih, kurbulu ketek itu misalnya nggak dicabut tapi dicukur, itu gimana hukumnya? Terus kalau gundulin bulu kemaluan itu, kalau nggak dicukur tapi digunting dengan ya berarti hasilnya nggak gundul, maksudnya tapi tipis, itu gimana hukumnya? Oke. Okay. Sudah, itu aja. Baik. Baik, silakan saat ditanggapi dulu tadi pertanyaan dari Pak Damin ya, mengenai hukum gigi palsu dan mengunduli ketiak, silakan. Ya, ada beberapa kesamaan. Yang pertama adalah tentang masalah gigi palsu. Gigi palsu itu kalau dia tidak dibawa sampai mati, itu termasuk tidak mengapa. Karena untuk kemaslahatan dia dalam pencernaan ya. Jadi siapa yang barangkali giginya sudah mulai ompong lalu dia pasang gigi palsu gitu ya. Bahkan apalagi kalau gigi palsu itu tidak permanen ya, artinya bisa dicabut ketika tidak makan lalu dibersihkan begitu, itu adalah termasuk membantu bagi pencernaannya, maka insya Allah Ta'ala yang demikian itu adalah maslahat. Tetapi kemudian jangan sampai dibawa mati, dikubur gitu ya, karena dia adalah benda asing yang bukan merupakan bawaan yang Allah ciptakan pada dirinya. Dan itu adalah bisa jadi mungkin berupa perkara yang tidak boleh dibawa karena seperti harta ya, ada emas, ada perak dan seterusnya. Demikian. Tentang yang kedua, ini masalah ketiak tadi ya. Antara penanya yang pertama dengan yang terakhir Ibu tadi ada kesamaan. Iya. Yaitu bahwa apabila memotong ketiak itu kayak apa, mencabut bulu ketiak itu. Sebetulnya maksud akhirnya adalah, maksud syariah itu adalah menghilangkan bulunya. Nah, kalau seandainya bisa sesuai dengan zohir lafadnya dicabut, maka itu adalah lakukan. Tapi kalau seandainya ada sebagian orang yang diantaranya adalah juga mengeluh kesakitan kalau dicabut, maka kemudian memilih yang penting gundul, gimana caranya, maka itu juga insya Allah Ta'ala termasuk tidak mengapa. Jadi boleh ya Sat ya? Insya Allah Ta'ala. Tapi tidak berlaku di kumis ya Sat ya? Ya. Kalau tidak berlaku di kumis, nggak boleh dihalusin ya Sat? Tidak boleh, namanya istiqsal. Istiqsal. Nah itu nggak boleh. Bahkan tadi kan saya sampaikan perkataan para ulama seperti itu. Tapi kalau kumis itu hanya, ini kan garis dari bibir ya. Nah sampai dengan batas itu saja. Itu dipotongnya pakai gunting itu gitu. Jadi gak boleh dicukur apa halus, itu gak boleh ya, ya. Oh, okay. Nah tentang masalah ketiak tadi adalah dicabut atau di gunduli. Nah maksudnya sebetulnya adalah di antara faedahnya bahwa apabila bulu ketiak itu dicabut atau digunduli, itu mengurangi bau. Jadi bau tidak sedap dari badan kita itu tidak semerbak seperti jika si bulu itu adalah tumbuh subur. Belum lagi barangkali kalau orang itu subur keringat, misalnya kemudian mandinya telat, itu akan bisa menimbulkan jamur gitu kan. Dan itu nambah bau juga gitu. Oleh karena itu sebenarnya adalah Islam itu adalah sangat hikmah dan sangat menilai, mempunyai kandungan kebajikan dari berbagai sisi. Itu adalah tentang masalah ketiaknya bagi Bapak dan Ibu tadi, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Ada tambahan tadi tentang masalah bulu kemaluan. Apakah harus digunduli? Lafadnya adalah halq. Halq itu dalam bahasa Arab adalah gundul. Dan gundul itu biasanya menggunakan kalau di kita itu kayak penyukur jenggot gitu ya, yang dikerok itu. Nah itu adalah yang disebut dengan halq. Dalam bahasa Arab alat itu disebut musa. Disebutnya namanya Musa. Nah, kalau seandainya mungkin ngeri atau takut atau bagaimana, maka digunting tidak mengapa, yang kira-kira sesungguhnya juga sama hikmahnya. Hikmahnya itu adalah juga bisa menghilangkan atau mengurangi bau, atau kemudian juga berhinggapnya bakteri, kuman gitu kan, atau banyak lagi manfaat yang lain, dan karena itu maka itu adalah hendaknya dipatuhi. Jadi sebaiknya digunduli, kalau tidak bisa ya menggunakan gunting, yang penting dengan cara yang tipis. Iya, gitu, ya. Dan waktunya 40 hari sekali maksimal, gitu, Seth. Ya, maksimalnya maksimal. 40 hari sekali gitu ya. Ya, demikian. Kalau untuk harinya, Seth, apakah hari Jumat atau apa, Seth? Yang kalau kita memilih harinya, idnya kaum muslimin, hari Jumat. Hari Jumat ya. Karena hari Jumat itu adalah hari di mana kita punya waktu kosong, waktu libur, mestinya ya. Mm-mm. Dalam Islam itu, maka hari itu, hari id juga, hari sholat Jumat dan seterusnya, maka kita hendaknya bersih-bersih pada hari itu. Iya, tapi ya, kita walaupun negara Islam terbesar di dunia, saat kalau Jumat tetap ini, saat maksudnya toko tetap buka gitu, enggak ya, enggak seperti di Arab Saudi ya, mana gitu, saat itulah ya, ironisnya gitu ya. Bahwa yang justru libur itu hari Yahudi dan hari Nasrani. Jadi padahal kalau 87% kaum muslimin. Iya. Mestinya 87% itu yang demokratis mestinya adalah bahwa hari Jumat liburnya. Mm-mm. Betul tidak? Karena hari Jumat itu kaum muslimin banyak sunnah, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat, yang kemudian tidak hidup akibat justru senam pagi, pagi-pagi hari Jumat kan. Mm-mm. Demikian. Jadi seperti itu. Berikut, baik. Satu lagi tadi ada tayamum ya. Iya. Debu di kaca atau di jok atau seterusnya. Tentu mata kita terbatas ya. Mm-hmm. Dari melihat dan memandang. Dan sesungguhnya namanya hubar atau turab itu adalah ada sebetulnya di dinding, ada di kaca. Oleh karena itu bagian dari keringanan Islam sebetulnya. Mm-hmm. Bagian dari solusi terhadap sulitnya mendapatkan air. Sebetulnya itulah Islam itu indahnya begini. Mm-hmm. Bahwa kata para ulama tentu berdasarkan pada dalil, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwa kesulitan itu dalam Islam justru mengundang datangnya kemudahan. Jadi kalau kita mempunyai dan mengalami kesulitan, di saat sulit itu kita justru mendapatkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi subhanallah, indahnya Islam itu di situ. Ada sulit di situ, saat itu, saat kita sulit itu ada kemudahan. Nah, kita melakukan tayamum itu kan karena sulit. Sulit mendapatkan air. Nah, kalau ada air sebenarnya tidak boleh menggunakan debu ataupun di kaca dimanapun. Yeah. Tapi karena kita sulit, maka Islam memberi kemudahan. Okay. Lalu seperti itulah. Oleh karena itu, boleh meraba dinding, meraba kaca, jok dan seterusnya, itu adalah karena di sana ada unsur debunya. Iya. Yeah. Baik, jadi Islam hadir memberikan segala kemudahan ya, saatnya bukan justru malah menyulitkan. Baik, di line telepon ada Ibu Tuti di PUP. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini, kan batas waktu akikah itu 7 hari ya? Iya. Terhitung dari sejak anak itu terakhir. Apabila waktu ini lebih dari batas waktu yang tertentukan yang di dalam Islam, apakah itu bisa dikatakan akikah? Satu lagi, daging hewan ini sebenarnya itu apa yang sudah matang, apa yang masih mentah gitu kan. Sekarang itu banyak pesanan akikah yang udah praktisnya udah matang, ternyata bersih gitu. Yang sebenarnya sunah rasulnya itu, yang sebenarnya itu mentahnya yang dibagikan apa yang sudah matang gitu. Yeah. Terima kasih atas jawabannya, syukur. Yeah. Baik, terima kasih Ibu Tuti. Silakan saya ditanggapi. Yeah. Akikah itu artinya adalah sembelihan, sama dengan udhiyah. Sembelihan ketika Idul Adha. Iya. Oleh karena itu syarat untuk akikah sama dengan syarat untuk kurban, untuk akikah, untuk udhiyah. Nah, hanya akikah itu adalah sembelihan yang sebabnya adalah kita mendapatkan nikmat anugerah anak. Nah, bagian dari rasa syukur itu diungkapkan oleh akikah. Dan itu waktunya adalah sesuai dengan sabda Rasul, ada tertentu kata Rasul, kullu ghulamin murtahinun bi aqiqatihi. Kata beliau, yuzbah anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Bahwa disembelihkan untuk si bayi itu pada hari ketujuhnya. Definitif sekali. Yauma pada hari sabi'ihi ketujuhnya. Jadi kalau misalnya lahirnya hari Rabu, akikahnya hari Selasa. Gitu. Kalau lahirnya hari Kamis, akikahnya hari Rabu, dan seterusnya. Nah, itulah hari ketujuh. Riwayat yang lebih daripada hari ketujuh, itu adalah tidak sahih dan dia adalah marjuh, artinya adalah tidak diamalkan, karena yang tepat, yang benar, yang sahih adalah hari ketujuh. Jadi yang selebih daripada itu ya sedekah lah. Demikian. Kemudian tadi tentang mekanismenya, apakah mentahnya atau matangnya? Kalau kita memberi itu sambari memberikan rasa suka dan bahagia orang, pahala kita tambah berlebih. Kalau misalnya orang itu sudah terbiasa makan daging sepekan mungkin 2 kali 3 kali, diberi daging mentahnya lagi, wah mungkin dia tidak akan dimasak, mungkin sampai bosok gitu kan. Atau misalnya orang miskin, dia tidak punya gasnya, tidak punya itunya, jadi nyusahin, artinya kurang memberi kemudahan. Ketika kita sajikan dalam keadaan sudah dibumbui, sudah dimasak, sudah beraroma, mungkin harum, mungkin sedap, itu malah justru ada nilai lain. Oleh karena itu, maka sajikan akikah itu dalam keadaan matang, ya, dalam keadaan matang. Dan dia adalah untuk tiga pihak, ya. Pihak yang pertama adalah fakir miskin, pihak yang kedua adalah handai tolan, dan pihak yang ketiga adalah orang-orang yang sepadan dengan yang berakikah. Begitu. Oke, baik. Sebelum kita menuju ke Pak Joni di Bekasi, Ustaz, ada pertanyaan di SMS dari rekan Lestari di Bogor. Tadi Antum sudah menyampaikan, Ustaz, tentang cara berpakaian seorang Muslim. Sekarang tolong dijelaskan cara berpakaian seorang Muslimah yang syar'i. Apakah harus selalu memakai jubah atau diperbolehkan menggunakan rok, Ustaz? Silakan. Ya. Kita akan dulu menyapa Pak Joni di Bekasi, Ustaz, ya. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak Joni. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya mau nanya, Pak Ustadz, kalau menggondrongkan rambut, kira-kiranya boleh nggak, Pak Ustadz? Iya. Satu lagi, Pak Ustadz. Ya, silakan. Ini, Pak Ustadz, saya mau nanya satu lagi, sosok Nabi Muhammad, ciri-cirinya seperti apa, Pak Ustadz? Iya. Ada lagi, Pak Ustadz? Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi, Ustadz. Ya. Yang pertama adalah akhwat yang bertanya dari Bogor tentang masalah jilbab, ya. Pakaian wanita itu bukan rok, tetapi jilbab. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Kata Allah SWT, qul lil mu'minati, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Nah, kalimatnya jalabib. Jalabib adalah jamak dari jilbab. Nah, Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan jilbab itu pada satu adalah azwajik. Azwajik itu adalah istri-istrimu. Berarti istri Rasul wajib pakai jilbab. Kemudian wabanatik, artinya adalah anak-anak perempuanmu. Berarti termasuk Fatimah radhiyallahu anha adalah disuruh oleh Rasul untuk menggunakan jilbab. Dan yang ketiga, nisa'il mu'minin, para wanita mu'minin. Nah, selama dia adalah wanita dan dia adalah mukminah dan dia adalah di bawah wilayah mukminin, maka dia adalah hendaknya menggunakan pakaian itu berupa jilbab, jalabibihin. Ya, berupa jilbab. Apa jilbab itu? Jilbab itu adalah seperti yang Allah sabdakan, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Yani si pakaian itu dimasukkan dari arah kepala ke bawah gitu. Iya. Jadi bukan dari bawah ke atas. Nah, kalau bawah ke atas bagi wanita, ya, celana atau underrock gitu, ada segala macam, itu adalah tidak. Jilbab itu adalah menutupi seluruh tubuh wanita, terutama adalah dari bahu sampai ke bawah, dan dipakainya dari atas. Jadi dia satu paket dari atas ke bawah, begitu. Nah, adapun kaidah-kaidah yang lain adalah satu, ya, mungkin secara ringkas, bahwa wanita itu, pakaian wanita itu adalah satu, adalah warnanya harus gelap. Kemudian yang kedua, kalau bahannya bagi wanita bebas, bahkan sampai sutra pun boleh, kalau laki-laki kan boleh. Jadi warnanya gelap. Kemudian yang kedua adalah modelnya tidak boleh menyerupai laki-laki, tidak boleh menyerupai orang kafir, tidak boleh menyerupai orang kafir, orang-orang fasik, orang yang suka berzina atau pelacur, tidak boleh ditiru. Kemudian tidak boleh membentuk tubuh. Jadi sempit, ya, persis seperti zaman sekarang ini kan banyak mode-mode yang membentuk persis ngepres pada si tubuh wanita itu. Nyeplak, itu tidak gitu boleh. Ya, seperti itu. Kemudian juga tidak boleh yang bergambar yang bernyawa. Nah, tidak boleh hewan gitu, nggak boleh sate. Tidak, yang bernyawa apa saja. Nah, kemudian juga tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Nah, itu adalah diantara kaidah-kaidah bahwa wanita itu kalau berpakaian harus sesuai dengan seperti itu. Nah, kalau seperti itu adalah apa namanya dipakai, maka memenuhi syaratnya, kriteria, maka dia adalah jilbab. Tapi kalau rok itu adalah boleh pakai rok, tetapi di dalam rumah. Dan pakaian wanita, perhatikan karena tadi maupun ada berada, pakaian wanita di dalam rumah di hadapan para mahramnya itu adalah dari atas yang boleh nampak itu leher, kepala. Leher dan kepala itu boleh nampak. Dari samping adalah ketiak sampai tangan ke bawah, itu boleh. Dari bawah lutut ke bawah itu boleh. Selain dari itu enggak boleh. Nah, gitu. Jadi, nah kalau untuk suaminya ya free, silakan kan gitu. Tapi kalau untuk mahram yang lain, termasuk bapak mertua, termasuk bapaknya sendiri, itulah lutut ke atas, ketiak ke bawah ataupun leher ke atas, itu adalah yang boleh. Yang boleh. Ya. Oke. Baik, pertanyaan dari Pak Joni Ustaz, silakan ditanggapi. Satu, rambut gondrong bagaimana? Rambut gondrong adalah dibolehkan selama dia adalah sampai dengan di bawah telinga, ya. Di bawah telinga atau garis bahu. Iya. Sampai di sinilah begitu ya. Itu adalah boleh. Tapi kalau sampai ke bawah itu nanti mirip ibu-ibu, mirip akhwat gitu. Maka itu tidak boleh. Jadi batasannya adalah sampai dengan batasan bahu. Bahu ya. Ya, kemudian atau di bawah telinga itu adalah boleh. Oke. Okay. Nah, gitu. Dan tentu merata ya semua apa? Panjang rambutnya adalah dalam keadaan sama gitu, tidak zaman sekarang. Ininya sampai yang, bawah, lalu bawah samping dicepak sampingnya misalnya. Nah, itu juga tidak boleh. Mas itu tasabuh ya. Itu tidak tasabuh ya terhadap orang-orang. Tasabuh ya, Ustaz ya. Itu apa maksudnya, Ustaz? Tasabuh itu menyerupai. Oh, menyerupai. Okay. Menyerupai orang-orang yang mereka orang kafir atau orang yang hidupnya hanya untuk hidup. Gitu. Jadi dia adalah mengutamakan mode, padahal Islam itu lengkap mengatur segala perkara, termasuk rambut. Iya. Sampai ke kuku tadi diatur kan. Jadi sungguh hebat sekali Islam itu. Berikutnya, baik. Ciri-ciri Nabi Muhammad, Sat. Ya, ciri Rasul itu untuk lebih lengkap ya, itu ada bukunya. Artinya adalah para ulama telah mengkoleksikan terhadap berbagai dalil terhadap tubuh Rasulullah SAW itu, yang kemudian disebut dengan As-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itu khusus masalah fisik Rasulullah SAW. Tetapi sebagai global adalah bahwa Rasul itu fisiknya adalah tidak tinggi tapi juga tidak pendek. Jadi sedang. Kalau bahasa kita tuh 165-170. Itu Rasul, Ustaz? Iya. Kemudian dadanya lebar. Kalau jalan seperti orang yang turun dari gunung. Artinya membungkuk gitu, Ustaz. Kalau kita turun dari gunung gimana? Nunduk gitu, tegap. Oh, tegap. Kalau iya. Turun dari gunung membungkuk ya. Menggelinding. Menggelinding ya. Ah, artinya tegap. Kemudian rambut beliau adalah tidak ikal sekali, tidak juga lurus sekali. Dan panjang, Seth. Ya tadi sampai dengan batasan tadi ya. Jadi itu diantara gambaran global dari Rasulullah SAW. Jadi kulitnya, kulitnya itu dalam bahasa itu adam ya nih. Dia adalah tidak putih sekali dan tidak hitam. Jadi miriplah kalau bangsa Indonesia ini langsat begini. Nah, ini itu adalah bagian dari mirip dengan Rasulullah SAW. Seperti itulah. Iya, baik, Seth. Terakhir, sambil kita juga memberi kesimpulan, mungkin bisa kembali disebutkan saat 10 perkara yang termasuk sunnah fitrah tadi, saat silakan. Ya, jadi perhatikan rekan dakta dimanapun Anda berada bahwa 10 perkara ya yang didefinisikan oleh Rasul bahwa itu adalah sunnah fitrah, dan setiap kita hendaknya perhatikan, dan ini adalah sunnah Rasul yang harus kita hidupkan. Tidak akan ada yang menghidupkan sunnah ini kecuali kita kaum muslimin. Nah, oleh karena itu bahkan kejayaan dan kemenangan kaum muslimin itu adalah bisa juga disebabkan oleh sunnah yang seperti ini. Dalam suatu perangan, siwak saja itu adalah menyebabkan gerahnya, ketakutannya, segannya musuh-musuh kaum muslimin, sehingga menyebabkan kemenangan peperangan bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, jangan disepelekan. Satu dari 10 itu adalah menggunting kumis sampai dengan batasan garis bibir. Dan yang kedua, membiarkan tumbuh, menjulurkan, memelihara jenggot bagi laki-laki. Kalau dia jenggotnya mungkin hanya 5 begitu, juga bagi dia sama dengan orang Arab yang berewokan itu. Karena berewokan itu Allah takdirkannya berewokan. Kalau kita itu Allah takdirkannya misalnya tumbuhnya 5, ya itu sama dengan yang berewokan kan begitu, kualitasnya. Oleh karena itu, berbanggalah karena itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bersiwak ya. Itulah tadi sudah dikatakan pengundang ridha Allah. Selain daripada dia adalah pembersih mulut. Kemudian istinsyak, yakni kalau wudu jangan di apa namanya hanya cukup di toel ya lubang hidung itu. Tetapi yang benar adalah menyeruput, menyedot air istinsyak saat ya. Ke dalam hidung, istinsyak. Oh, istinsyak. Istinsyak. Istinsyak. Sedot masuk ke dalam hidung. Lalu ada lagi istinsar namanya. Istinsar itu adalah menyemprotkan air. Tadi seret ke atas, nah nyemprotkan ke bawah itu disebut istinsar. Berikutnya adalah memotong kuku, kemudian membasuh ya ujung-ujung tubuh, seperti jari-jari terutama yang mengkerut-kerut ini adalah karena di situ memungkinkan kotoran bersarang. Kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian menggunduli bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Kemudian istinja tadi, bersuci dari hadas kecil maupun besar. Jangan sampai kita buang air kecil misalnya lalu tidak cebok ya, tidak bersuci. Bahaya itu menyebabkan azab kubur. Dan terakhir adalah berkumur-kumur. Nah rekan-rekan sekalian, ini adalah sunnah Rasul. Dan banyak lagi sunnah-sunnah Rasul yang seperti yang dikatakan tadi oleh Ibnul Arabi adalah sampai dengan mencapai 30. Nah, oleh karena itu ini baru 10. Jadi 10 pun dibahasnya sepotong-sepotong itu. Mudah-mudahan setiap kita tumbuh semangat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Karena itu adalah bagian dari konsekuensi kita sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, insya Allah. Dan saat ada banyak pertanyaan juga seputar eksistensi dari pesantren Itisom Karawang, saat. Yeah. Kira-kira yang mau tanya, teleponnya kemana, saat? Teleponnya ada di 0267. Itu adalah kode wilayah Karawang. Iya. Kemudian teleponnya adalah 433-803. Itu adalah telepon. Kemudian kalau fax 433-801. Oke. Nah itu. Ada jadi, radionya adalah di 802. 433-802. Pesawatnya saat ya? Iya. Oke, jadi di 0267-433-803 atau 802. Iya. 0267-433-803 atau 02 untuk Anda ingin mengetahui informasi seputar pesantren Al-Itisam di Karawang yang diketuai oleh Ustadz Ahmad Rofi'i. Baik, rekan, terima kasih banyak atas segala partisipasi Anda. Mohon maaf ya, sekali lagi kami mohon maaf tidak bisa kami sampaikan semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami teruskan sudah mewakili dari apa yang Anda pertanyakan di malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.